Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وجعلنا من المخلصين بقراءته بسم الله الرحمن الرحيم kata Abu Darda radhiyallahu anhu al alim wal mutaallim sharikan fil khair وَسَائِرُ النَّاسِ خَمَجٌ لَا خَيْرَ فِيهِمْ. Maksudnya, orang-orang yang alim, orang yang alim dan orang yang belajar ilmu itu, satu golongan dipanggil orang alim, orang yang memiliki ilmu agama dan orang yang belajar ilmu. Dia meningkatkan kealiman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia kata? Keduanya tu, kedua-dua golongan ni, orang yang alim, orang yang alim dan orang yang belajar ilmu ni, kedua-duanya tu dalam kebajikan. Jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajar ilmu, bila ada duduk dalam satu majlis, iaitu majlis ilmu, kedua-dua tu kata Abu Darda radhiyallahu anhu di dalam kebajikan. Dan kalian manusia yang lain daripada keduanya, dia ni tidak alim dan tak nak belajar. Maksud alim di sini ialah faham, faham agama tu. Faham lalu dia dapat beramal dengan ilmu tersebut. Dia dapat beramal dengan ilmu tersebut, maka dikatakan orang ni di dalam kebajikan. Dan yang lain daripada itu, yang lain daripada itu, dia kata tiada kebajikannya pada mereka itu, bahkan dia sejahat-jahat manusia. Kita tengok dalam satu ayat suratul Maidah, apabila Abi Sa'labah, Sa'labah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu ayat, tentang satu ayat daripada suratul Maidah ayat yang ke-105. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum amsakum la yadurrukum man dhalla idzahtadaitum. Pendek je, separuh daripada ayat 105 tu. Ayat lagi, illallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tapi yang kita nak cerita ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, tetap diri kamu, tetap di atas diri kamu, la yadurrukum, tiada siapa yang boleh memudarat kamu, man dhalla, kamu ni tidak boleh disesatkan oleh orang-orang yang sesat, idzah tadaitum, apabila diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, iaitu ilmu. Jadi hari ini, kalau kita tengok dalam Bahrul Mazi jilid yang ke-22, kitab tu saya tertinggal. Kitab tu saya tertinggal. Saya nak baca hadis yang menghuraikan ayat suratul Maidah 105. Sebahagian daripada ayat suratul Maidah 105. Dekat sini Allah memberi jaminan. Dalam keadaan manusia kelang kabut ni, keliru dengan hukum hakam, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang-orang yang berilmu. Kemudian dia sanggup beramal dengan ilmu dia. Ada orang ada ilmu tapi tak sanggup nak beramal. Maka dalam hadis yang panjang tu, Nabi memberitahu, apabila Abu Sa'labah bertanya tentang kehendak ayat ni, mafhum daripada ayat ni, maka Rasulullah SAW beritahu, pertamanya, hendaklah Syekh Marbawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarah hadis tu, dia kata pertama, hendaklah kamu bangun untuk mencegah kemungkaran dan menyuruh manusia membuat kebajikan. Jadi tiap-tiap daripada kita ni bertanggungjawab mencegah satu-satu kemungkaran dan mengajak manusia kepada kebaikan mengikut saluran-saluran kemampuan masing-masing. Ada orang ni tak boleh bercakap kat depan, tapi dia boleh menulis buku. Itu cara dia mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ada orang dia nak tulis buku, nak bercakap tak boleh, tapi dia tergegah orang tengah dating tu, dia buat berani. Dia buatlah cara tu. Macam itu. Ada orang dia main komputer, dia publish dekat internet, dia salurkan apa yang jahat, apa yang baik, ajak orang baik, tinggalkan kejahatan ni. Ada orang boleh buat macam itu. Ada orang boleh buat macam itu. Tapi Nabi kata, bangun kamu untuk mencegah kemungkaran dan ajak manusia ni kepada kebaikan. Sehingga, sehinggalah satu zaman Nabi kata, apabila berlaku lima perkara. Pertamanya, apabila zakat tu tidak dikeluarkan. Kita tak ada masalah insyaAllah setakat zakat. Zakat fitrah RM4.50 siap fit the chain beramil. RM4.50. Kena orang meniaga untung 8 bilion nak keluar zakat tu pula puluhan juta. Pening kepala dia. Dapat pula ahli-ahli tu di kalangan director dia tu seorang yang tak faham agama. Kita kerja penat-penat senang yang nak bagi orang. Dia kata macam itu. Benda ni sepah lah. Pertama, zakat tu tidak dikeluarkan. Trend akhir satu zaman di mana zakat tu tidak dikeluarkan. Yang keduanya, apabila nafkah tu diabaikan. Siapa yang mengabaikan nafkah ni? Suami. Di Shah Alam, satu sekolah kafar. Sekolah agama rakyat. Dia ni budak sekolah pagi datang petang belajar. Fadlul Ain, budak sekolah petang datang pagi. Yuran RM4 je. Tapi yang tertunggak RM40,000. Tuan-tuan bayangkan. Asal hukum yang kena ajar agama pada anak ni, ayah dia. Ayah dia. Tapi ayah kerja Telkom. Bila masa nak ajar anak. Tak tak? Itu benda yang kita maklum. Maka kita serahkan kepada sekolah kafar tu. Kita pindahkan kewajipan tu kepada dia. Sebab kita memang tak sempat dan kita pun lepas-lepas diri kita je. Kita pun semayang macam roket. Tak tak? Bagi kat ibu tu. RM4 tu dipanggil wajib aridi. Nafkah tu. Siapa yang mengabaikan tu, dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Boleh jadi RM40,000 debt dia. Masya Allah. Jurat taekwondo on the dot dah bayar. Dia dah datang black belt dia. Nanya tak? RM30 dah bayar. Taekwondo. RM50 bayar. Lawan pedang. Tidak kena cocok dengan pedang nanti. Bayar. Oh, bila part ni, RM4 punya bakar, agama. Oh, dia kata tak apa. Diabaikan. Bukan tak mampu. Kalau tak mampu, ada cara lain. Ada cara lain. Sekolah pondok di Jorak, Muar. Tanya dia, yuran berapa? RM30 sebulan. Tapi masak sendiri lah. Untuk duit api, duit air je. Pengajian tak ada cas. Untuk orang yang tak mampu boleh pergi sana. Bahkan anak orang yang mampu pun dihantar sana. Kenapa? Nakkan pengajian. Itu contoh-contoh nafkah yang diabaikan. Nafkah zahir dan nafkah batin. Bila bercerai, anak-anak terbiar. Tak dibagi nafkah oleh ayah kandung dia yang tak ke mana pergi. Itulah. Sampai satu zaman di mana nafkah kepada anak dan isteri itu diabaikan. Dua perkara. Yang ketiganya, apabila nafsu diikut, dia akan mengkedepankan nafsu dia. Yang keempatnya, apabila dunia dilebihkan daripada akhirat. Tak? Tuan-tuan tengok malam apa? Piala Thomas final. Penuh stadium Bukit Jalil. Penuh. Pukul 7 start. Macam mana maghrib? Tu. Ada tak dalam ramai-ramai dekat Bukit Jalil tengah tengok pintu tu, hati teringat kat surau? Ada tak? Tak tahulah, kita tak tahu kita bukan Tuhan. Tapi rasanya payah nak jumpa. Tapi yang duduk surau teringat Bukit Jalil ramai. Siapa menang ni? Ni kuliah ni. Orang tu ramai. Itulah zaman dunia ni lebih kan. Dah durau dah ni. Teringat tu. Sebab lebih kuliah sempat game dulu ni. Jadi pertama, zakat tidak dibayar. Yang kedua, nafkah dibiarkan. Terbiar nafkah ni. Dalam kes-kes mahkamah. Mahkamah syariah. Melambak-lambak kes ni. Sebab khabar hari ni saya baca Sina tu. Kes tuntutan nafkah tak kurang 2-3 tempat. Yang ketiganya, nafsu diikut. Yang keempatnya ialah apabila dunia dilebihkan, Yang kelima timbul golongan-golongan yang hanya berpegang pendapat dia je. Pendapat orang lain semua tak betul. Kalau Syiah ni tak ada batu Karbala tu, dia kata kita bukan puak dia, kita sesat. Kalau puak-puak yang tak nak tahlil ni, kalau kita tahlil, dia kata kita sesat. Jadi timbullah golongan tu. Baik, sekarang ni Nabi kata, kamu wajib, kamu mesti menjalankan kerja dakwah tu, iaitu mencegah kemungkaran dan mengajak manusia kebaikan sehingga berlaku lima perkara ni. Maka dia kata, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Kamu tetapkan diri kamu atas jalan yang betul tu. Dan tinggalkan pendapat-pendapat kebanyakan orang. Tapi ingat, Nabi kata, bila kamu cuba nak membawa syariat tu ke mana-mana kamu pergi dan tidak mengikut golongan yang ramai, kamu seperti genggam bara api. Contoh, pakai serban kena saman. Negara Islam. Benda yang tak sepatutnya berlaku. Besok-besok ni, abang-abang semua ni kat depan saya ni, besok datang Selkom, pakai serban. Mesti dapat ni. Ha. Datang, kau mimpi apa orang tadi? Mimpi dia kata. Patut dia angkat tangan. Alhamdulillah ada seorang sahabat kita ni dah menghidupkan sunnah ni. Ada tak, pada hari ni aku belanja dia makan berkat orang pakai serban. Takkan jumpa. Tak percaya terah esok. Pasal apa? Zaman ni, kalau kita nak buat satu kebaikan, seperti genggam bara api. Ni bulan Mei, 18 hari bulan. Cuti sekolah 5 hari bulan 6. Sampai 19 ke 20 hari bulan 6. Tuan-tuan dah dapat dah kat kahwin. Saya dapat 2. Saya tengah riki ni, ada tak karaoke, ada tak bersanding, ada tak pucuk-pucuk. Waduh. Tengok siapa yang hantar kad ni, tengok background dia, tengok kalau rasa tak ada benda ni boleh pergi. Kalau ada, haram. Kalau orang luar jemput kita, haram. Kita tak pergi tak apa. Senang lagi buat. Bang, ha, ni saya nak kahwinkan anak saya 6 hari bulan 6 ni, malam ni hari minggu. Datanglah awal sikit 5 hari bulan tu, Sabtu malam minggu tu dia tidur kat rumah saya berkampung siang bawang tu. Masak-masak telur malam tu. Okey. Lepas tu siang tu pagi besok bang, saya buat ni khatam Quran anak perempuan saya. Alhamdulillah. Tengah hari lepas bersanding dengan karaoke, ah tu mula tu. Nak tanya ni, tuan-tuan sanggup tak nak pergi? Ni abang adik jemput ni. Kalau tuan-tuan tak pergi, seperti genggam bara api. Sebab majlis tu haram, kita tak boleh pergi. Tambah pakai borak ombak. Ni member keluar berjuta lah ni. RM20 satu kepala. Tu lepas 3 bulan berombak rumah tangga. Siapa yang dapat buat? Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Pendapat-pendapat ramai yang sesat ni kita tidak akan terikut, melainkan kita duduk pada orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu. Tapi Nabi bagi tahu siap-siap nak buat seperti ini ni, seperti genggam bara api. Tak pergi bergaduh adik-beradik. Adik-beradik pulau kan kita apa semua. Pergi kan haram. Mana satu nak pilih? Maka jawapannya, sesiapa yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia takkan melibatkan diri dalam segala bentuk maksiat. Saya mengajar kitab Muhimmah baru ni di Kota Damansara, perempuan. Kita dah bagi tahu, perempuan diharuskan bekerja tak ada masalah. Tapi tak boleh bergincu, tak boleh berbedak sampai jadi bendera Nigeria kat muka tu, tak boleh. Haram. Dia bagi alasan, Ustaz, dia kerja cikgu. Kalau dia pakai cantik-cantik, nanti anak murid tu suka nak belajar. Jadi dapatlah periksa, keputusan periksa baik. Jadi benda tu kan menimbulkan kebaikan juga. Saya tanya dia, kalau semua orang minum arak, dapat 5A, halal ke arak tu? Tetap tidak halal arak tu. Walaupun dikatakan hasil kajian, lepas minum arak, periksa semua dapat 5A, tetap tak boleh. Sebab walaupun keputusan tu baik, jalannya tu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ustazah dalam TV boleh pakai gincu. Ikut orang sesat buat apa? Pakai kitab. Jangan ikut-ikut dalam TV. dia ulama' ni, orang alim ni, dia ada dua. Pertama, orang alim, ulama' yang memang berkehendak, berhajat kepada akhirat semata-mata. Tak ada langsung maksud nak popular, tak ada. Tapi kadang-kadang popular juga dia. Nak popular, tak ada. Nak kewangan, tak ada. Nak apa semua. Nak menyampaikan apa yang kita sampaikan, dia sampaikan. Tapi ada satu golongan orang alim ataupun ulama' yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, dan kebanyakan ulama' sebut ni ialah ulama' dunia. Jadi Nabi kata, apabila kamu cuba, kamu mempertahankan syariat untuk dijalankan ke atas diri kamu saja, maka seperti menggenggam bara api. Ingat tuan-tuan, besok tuan-tuan ada anak dah besar, umur 18, lepas naik 19, umur 21, nak kahwin. Boleh ke kita buat majlis perkahwinan yang clear daripada benda-benda yang haram? Tak ada karaoke, tak ada bersanding, apa semua tu. InsyaAllah ada orang buat, dipulaukan oleh adik-beradik. Nanti yang dapat tu maksud genggam bara api. Tapi Nabi kata, sesiapa yang berjaya buat tu, menggenggam bara api sebut, tiap-tiap perkara kebajikan atau maksiat yang ditinggalkan kerana Allah, maka pahalanya 50 kali ganda. 50 kali ganda. Zaman sekarang, kalau kita semayang berjemaah, 70 kali ganda. Kali 50 baliklah. Sebab zaman sekarang, semayang berjemaah ni diabaikan. Orang bujang dapat satu, orang kahwin dapat 70 kali ganda. Kali pula 50. Kalau bini dia dua, 140 kali 50 pula. Banyak perkara yang kalau kita nak ketengahkan Islam tu, susah lah bini ni Ustaz. Memang susah. Sebab Nabi dah bagi tahu awal-awal seperti menggenggam bara api. Kerana itulah Abu Darda mengatakan, orang alim dan orang yang belajar ilmu bersekutu keduanya dalam kebajikan. Terutama apabila dia berjaya mengamalkan amalan tersebut pada akhir zaman, apabila berlaku lima perkara, zakat diabaikan, nafkah diabaikan, nafsu yang diikut, dunia dilebihkan daripada akhirat, timbul golongan yang hanya pegang pendapat dia, maka zaman tu saya nak bagi tahu, inilah zaman yang Nabi sebut. Inilah zaman yang Nabi sebut. Ya tak? Kita suruh isteri kita, pakai stocking je pergi kerja. Kawan saya dia suruh bergaduh. Semalam kawan saya jumpa saya, betul ke Ustaz isteri saya ni tak boleh pakai cincu pergi kerja? Betul, saya dah cakap. Tapi dia kata nanti apa pula kawan dia kata? Kawan kata yang dipikir. Allah kata, payah nak mengketengahkan benda ni. Kita kata dalam masalah aurat perempuan, ini ulangan ni tuan-tuan, tak tahu kali berapa ulang. Masing-masing ada isteri, saya ada isteri, tuan-tuan ada isteri, nak kena ingat orang lelaki. Masalah aurat ni ada tiga masalah. Pertama, masalah border dia, area dia mana? Yang boleh nampak dalam mazhab Imam Syafi'i, muka dengan tangan sahaja. Yang lain tak boleh nampak. Ditutup. Kalau dia pakai baju menyelam dengan kaki itik, tutup aurat. Tapi boleh pakai kat rumah dia. Baju menyelam sebab dia ketat pula. Bentuk aurat juga. Yang paling bermasalah kepada isteri-isteri ni, perempuan-perempuan bujang ni, ialah tabarruj. Apa makna tabarruj? Berhias selain daripada suami. Pertama, border. Border ni kebanyakan orang lepas. Dia pakai baju kurung, tudung labu elok-elok, sini dia pakai tu, okey dah tu. Lepas satu masalah, adakah tak berdosa? Tengok pula keadaannya. Kalau pakai nenek, pakai baju cucu dia, masalah, nampak bentuk. Mak pakai baju anak dia, masalah bentuk, ketat. Itu tak mendedahkan aurat juga. Yang ketiga ni, tabarruj ni. Berhias selain daripada suami. Sebab itu keluar rumah perempuan, walaupun dengan suami dia, tak boleh pakai gincu, tak boleh pakai bedak, tak boleh eyeshadow, apa pun tak boleh. Kecuali ubat-ubatan. Ataupun wangi yang ketika dia mandi tu berbau wangi, kekal wangi tu sampai lepas dia mandi sekejap, yang tu dibenarkan oleh syariat. Siti Aisyah radhiyallahu anha, pada zaman Rasulullah SAW balik daripada musafir, sentiasa Rasulullah ni singgah di masjid berehat. Iktikaf sekejap, duduk semayang senatai tu masjid apa semua tu. Maka hebahlah bahawa Rasulullah dah sampai. Berita tu, dia cari SMS tu. Berita tu sampai kepada Siti Aisyah. Apa Siti Aisyah buat? Dia cek dapur. Itu ada boleh dia masak sikit-sikit takut Rasulullah lapar. Yang kedua dia buat apa? Dia mewangikan diri dia. Dia mandi ke apa, dia siapkan diri dia. Isteri kita pakai baju atromen dengan kain batik. Ya tak? Pasal kita tak didik dia. Kau bila abang balik, kau dah tahu abang balik pukul 6. Kau mandilah. Kau beli, kau pakai minyak wangi, pakai lipstick sikit, ini tegang ke biar lentik ni. Itu kerja perempuan yang tak bekerja. Mencantikkan diri apabila suami tu ada dekat rumah. Tapi benda ni berlaku di luar rumah. Semua suami bertanggungjawab akan dosa yang dibuat oleh isteri dia. Isteri dia berdosa, suami yang reda berdosa. Kalau suami tak reda, dia berdoa, dia berdoa, dia didik, dia didik. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Tapi kalau kita nak buat sebagaimana syariat cakap ni, ortodok orang panggil kita. Ni ketinggalan zaman. Ustazah dalam TV pun baju menggelik-gelik. Jadi kiblat kita bukan TV. Kiblat kita Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tengok balik dalam kitab Muhimmah. Tengok balik Baromazi jilid yang ke-8. Baca bab-bab rumah tangga, kena baca. Tuan-tuan beli Baromazi jilid yang ke-8. Itu hadis-hadis berkenaan dengan rumah tangga je. Talak ba'an macam ba'in macam mana, talak nu macam mana, tolak macam mana. Dia ada satu, talak satu, tolak satu. Tolak tu haram, talak tak apa, harus. Bagaimana nafkah isteri kalau kahwin 4, macam mana nak buat jadual. Dia ajar semua. Baromazi jilid yang ke-8. Jangan tumpu pada fadail amal je. Sebab fadail amal ni bagus. Kita buat dapat pahala, kita buat dapat pahala, kita buat apa. Tu yang dosa berlaku hari-hari tu. Ha, tu. Saya tahun lebih saya buat tafsir. Apa yang saya nampak, budak-budak tafsir ni, yang saya didik lah, yang lain saya tak tahu. Saya base pada pelajar saya je. Dia suka memberontak. Bila kita kaji-kaji-kaji, rupanya apabila nafsu mereka disekat, budak tengah naik, dia nak memberontak lah. Di sekolah menengah kebangsaan, benda ni tak berlaku. Sebab di tafis TV tak boleh, telefon tak boleh, tengok perempuan tak boleh, bercakap banyak tak boleh, bangun pukul 4:30, tahajud wajib. Itu benda yang tak kena dengan nafsu dia. Maka dia cuba memberontak. Tapi kita sekat, sekat, sekat, sekat. Sebab kalau dilepaskan, tak ada beza tafsir dengan sekolah kebangsaan dia, tak ada beza. Tapi di sekolah dengan kebangsaan, tuan-tuan boleh tengok tiap-tiap kali lepas tengah hari tu, lepas sekolah, satu grup lelaki berbual dengan satu grup perempuan, dua orang lelaki berbual dengan seorang perempuan, dua tiga orang perempuan berbual dengan seorang lelaki, boleh asyik lain kau makan apa, makan cikondok, cikondok apa, cikondok basi, kenapa basi, entahlah. Di SMS jenis macam gitu. Semua yang kita cerita tu haram, mereka dapat buat. Sebab tu mereka tidak memberontak. Tetapi masyarakat, bahkan kadang-kadang ibu bapa, benda tu dianggap tidak berdosa. Padahal itu dosa tu. Tiap-tiap kali anak kita SMS kepada lelaki, anak perempuan SMS kepada lelaki, anak lelaki SMS kepada perempuan, yang tidak ada kena-mengena dengan akhirat dan tidak ada kena-mengena kebaikan dunia, maka haram SMS tu. Siapa yang untung? Telkom. Telkom untung. Jadi sampai satu zaman yang Nabi sebut tu, benda yang sepatutnya ditakuti, dikatakan dosa, dianggap mudah sahaja oleh masyarakat. Kerana itu 1,000 orang dibariskan di hadapan neraka, seorang masuk syurga. Sebab nak menegakkan satu kebenaran Islam tu dalam diri kita, jangan cerita diri orang lain, dalam diri kita, seperti menggenggam bara api. Berani ke tegur anak dara kita tu pakai t-shirt, pakai tudung, pakai seluar jeans? Kita berani cegah ke? Cuba kita cegah. Dia melawan. Nak susahnya nak tegakkan agama Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita. Padahal Allah telah memberi amaran. Ya ayyuhallazina amanu. Ha? Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu, isteri kamu, orang-orang di bawah tangan kamu daripada api neraka. Inilah zaman yang Nabi sebut Islam ni, nak diamalkan Islam tu cukup susah. Dekat satu apartmen, tunang lelaki ni nak hantar tunang perempuan. Tunang belum kahwin. Perbuatan dia berdua tu pun berjalan gulung kira dah haram. Tapi sebab dah diterima pakai oleh masyarakat. Kecuali orang yang izah tadaitun tadi. Yang diberi hidayah oleh Allah, dia takkan buat macam itu. Bapa yang diberi hidayah tidak akan benarkan anak dia diusung ke sana kemari. Bapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak akan membiarkan anak laki dia mengusung anak perempuan sana kemari. Takkan. Dia pun hantar sampai dekat guardhouse. Guardhouse tu tak bagilah. Tak boleh. Sebab dia takut terjadi. Dah masuk nanti tak apa-apa lagi berlaku. Itu tanggungjawab dia. Tak boleh. Dia tanya apa tuan-tuan? Ada ke agreement dalam apartment ni yang kata tak boleh? Pada agreement tu, dia dah sign ketika dalam alam arwah lagi. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah kau menyaksikan, kau yakin aku ni Tuhan kau? Allah berfirman dalam Quran, seluruh arwah-arwah yang ketika itu belum ada jasad menjawab sekata qalu, maka mereka berkata, yang duduk dalam alam arwah, salah seorang daripadanya ialah kita, salah seorang daripada tu tunang yang cuba hantar tunang dia tu, dua-dua tu mengaku qalu bala syahidna. Itu agreement kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya qalu bala syahidna tu, apa yang datangkan oleh rasul kita ikut, apa yang tegak oleh rasul kita tinggalkan. Dan zaman sekarang bukan senang. Bukan senang. Nak cegah ni, nak cegah golongan lelaki makan dengan golongan perempuan lunch hour ni bukan senang. Macam-macam alasan. Alasan bekerja lah, alasan entertainment lah, alasan klien lah. Syariat tidak membenarkan. Padahal makan dengan perempuan, dengan makan lelaki, harga sama. Apa yang membezakannya? Itu. Kenyang pun sama. Yang teruk lelaki kena bayar. Ya tak? Benda-benda ni lah. Yang Nabi kata sampai sezaman, kalau kita cuba lari daripada masalah ni, memang Rasulullah kata engkau kena lari, engkau jangan ikut orang kebanyakan. Perangai kita ni tak boleh ikut orang kebanyakan yang terlampau mudah dengan sosial. Jadilah orang yang sedikit. Tapi Nabi kata orang yang sedikit ni bila dia buat kebaikan atau mencegah kemungkaran tu seperti genggam bara api. Maka macam saya, cara saya untuk mencegah kemungkaran dan mengajak orang kebaikan, saya buka sekolah. Kemampuan kita setakat tu. Dapatlah tarik 3-4 orang pelajar, orang tu yang kalau biar kat luar memang rosak. Didik dia, didik tu pun separuh dah lari. Lari ke sana, lari sini. Puas kejok. Nak buat macam mana nak lari? Macam ni. Tapi kita, bila sampai je 5 perkara tadi, zaman tu telah pun dipanggil zaman yang fasik. Zaman yang fasik. Maka hati-hati dengan diri kamu sendiri. Suka tak suka, syariat tu wajib dipegang. Tapi bila kamu pegang, seperti genggam bara api, bila kamu lepaskan, kamu berdosa. Kamu akan berdosa. Eh tak? Bila gitu, pahalanya 50 kali ganda. Ada ganjaran dia. Jadi mudah-mudahan, mudah-mudahan kita yang telah dihidupkan oleh Allah pada zaman dunia dah fasik. Pendapat agama pun ditanya pada artis sekarang. Gila punya manusia. Dia letak sekuratis, letak seorang ustaz, dia bincang satu masalah. Terkulat-kulat ustaz terjawab. Yang ni seksi. Terkulat tengok apa saya pun tak tahu. Satu penghinaan. Arti-arti nasyid terkepit dekat anugerah juara lagu. Terkepit tengah-tengah tu yang clean. Macam-macam boleh nampak. Kesian tu tengok. Kenapa Islam? Islam ni tempat dia tempat yang tinggi. Kenapa boleh diterselit kat situ? Saya peribadi saya tak setuju. Kita memperjuangkan nasib untuk Islam, kita tak perlu ada pada anugerah-anugerah tu sebab kita menantikan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aib tuan-tuan, kalau saya tengok tu saya aib tuan-tuan, saya tak tahu. Tapi saya nak bercakap dengan orang tak ada kesempatan. Dan mereka ada alasan masing-masing. Sama macam ustazah dalam TV, dia ada alasan masing-masing. Sebab apa? Sebab dunia dah fasik ni, nak dapat stres satu kebenaran tu, perlukan hati yang bersih. Perlukan kepada bimbingan daripada guru-guru yang mursyid. Contoh, terakhir. Saya pernah belajar dengan seorang guru, dan guru ni kalau pakai hukum sangat ketat. Dia panggil pakai hukum warak. Saya beritahu dia, isteri saya dapat lesen. Itu tanya saya. Siapa yang ajar dia? Dia kata saya hantar driving school yang pasti memang yang ajar dia tu perempuan. Okay. Dia tanya lagi. Saya ingat dah lepas. Masa test, siapa test dia? Saya jam. Saya tak dapat jawab. Saya pun tak tanya diri saya. Tentu tengok orang jaga hukum. Kita tak perasan. Orang panggil ustaz tu. Saya kata kenapa? Kalau contoh lelaki, sebab dia transferen. Jadi tak ada fitnah. Betul lah, transferen tak ada fitnah. Dalam hadis kata, dia kata, bila lelaki dengan perempuan je, pada satu tempat, tak ada orang lain, tengah-tengah tu setan. Tengah-tengah tu setan. Belok ya, belok ya. Wah, kalau dengan isteri, belok, belok. Tapi dengan orang yang belajar tu, belok. Lain pula cakapnya. Pasal apa? Setan dah cuk. Dia dah bau wangi ke, dia dah syok. Bila berdua lelaki perempuan, setan tengah-tengah tu. Mereka dekat situlah fitnah dia, dia kata. Kita tak perasan. Maka dia kata kita kena taubat dulu. Taubat. Tapi nak pegang hukum macam itu, akhirnya isteri dia tak ambil lesen lah. Memang sahabat sekarang saya kenal isteri dia tu. Sebab saya mengaji dengan dia. Kita kenal lah dia ada isteri. Dia cerita dengan kita, tak ambil lesen. Sebab apa? Sebab nak jaga benda tu. Kalau boleh confirm, JPJ tu sendiri perempuan, dia boleh bagi. Tapi sebab tak confirm. Dalam fiqh dia tak sampai macam itu. Ni kita cerita orang yang memegang hukum warak, hukum yang paling selamat. Habis macam mana? Isteri ustaz tak dapat lesen? Bukannya wajib. Tak ada soalan dalam kubur. Kau kelas apa? D, E, F, G. Tak ada soalan kubur. Maka dia pegang hukum selamat lah. Kita, itu kita taubat. Dia guru kita, kita taubat lah. Taubat. Kita nak pegang hukum macam itu. Seperti genggam bara api. Kau ni Taliban ke apa? Dia tanya tu. Kau ni Taliban ke apa? Alim tak nak pegang ini, tak boleh, itu tak boleh. Apa yang boleh? Orang sekarang berani tanya, apa yang boleh? Kalau ikut Islam, apa yang boleh? Berani tanya macam itu. Kita judi daripada nak dapat orang lain, biar kerajaan dapat. Boleh fikir macam itu orang Islam. Otak tahu kat lutut. Budak tarikah pun tahu judi itu haram. Kita bagi gaji dekat RM5,000, dia nak sumbat mulut rakyat dia dengan judi. Saya tak redha. Contoh wajib tak redha. Tapi itu dah kita level atas lah. Tapi level kita, isteri kita pergi kerja tak pakai token ni. Isteri kita pergi kerja pakai giju. Itu level kita yang kita kena fikir dulu. Sebab nak buat tu, nak betulkan balik tu, ya Allah, boleh perang teluk rumah tangga. Tapi kita tak ada pilihan. Nabi dah sebut, Allah sebut dalam Al-Quran, surah Maidah ayat yang ke-15, alaikum anfusakum, tetapkan diri kamu. Walaupun sakitnya seperti genggam bara api, supaya kamu selamat. Bila bermula daripada kubur sampailah kepada mahsyar, kamu selamat. Kalau kamu tak buat sekarang, kamu akan kena juga. Yang buat pun akan disoal, yang tak buat pun akan disoal. Yang buat bila soal selamat, yang tak buat bila soal maka azab. Wa ya'zubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan daripada ayat yang kita baca ni, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum. Tiada siapa, tiada yang memudaratkan kamu, mandala kamu tidak akan dimudarat, tiada memudaratkan kamu oleh orang-orang yang sesat. Izah tadaitum, apabila kamu dipilih oleh Allah untuk diberi hidayah oleh Allah. Tapi golongan ni sangat sedikit. Nak cari satu kerja kahwin yang tak ada bersandar, payah. Payah. Saya garanti. Tak percaya pergi bulan 6 ni. Balik cerita dengan saya bulan depan. Bulan 7 saya mengajar. Bulan 6 hujung tu. Dah habis cuti sekolah. Tuan-tuan cerita dengan saya. Berapa biji? Tak tahu lah ustaz. Saya memang tak nak. Tapi anak-anak. Dia salahkan anak-anak dia. Pakai kopiah lah. Mak saudara marah lain. Habis siapa Tuhan ni? Siapa Tuhan ni? Kalau kalah dengan anak, kalah dengan mak saudara, kalah dengan sepupu, siapa Tuhan? Yang kita kata alastu bi rabbikum qalu bala, mana penyaksian kita? Penipu. Maka malaikat kata kita penipu. Dan golongan inilah golongan yang paling ramai, iaitu golongan yang mengikut hawa nafsu dia. Tak sampai pemikiran dia sampai kepada kubur, tak sampai pemikiran dia sampai kepada mahsyar, tak. Kalau ada rasa takut, cuba berdoa, cuba berusaha, alhamdulillah rasa tu satu permulaan yang baguslah tu. Takut buat macam mana lah, zaman dah sampai macam itu. Itu penyakit. Dia lepaskan masalah tu pada zaman. Yang itu penyakit. Jangan kita bersifat orang mengaji ilmu, tak boleh ada sifat macam itu. Orang ada ilmu ni, dia tak putus asa daripada rahmat Allah. Dia tahu benda tu salah. Dia belum boleh betulkan isteri dan anak-anak dia. Dia tetap berusaha, tetap berdoa, berusaha, bercakap, berusaha, bercakap. Kadang-kadang dia pasang CD je. Balik Johor dia pasang CD. CD berkenaan dengan agama. Dia tak pasang lagu. Sebab dia nak bercakap tak boleh. Itu cara dia nak mengajar orang belakang tu. Tapi orang belakang pula tidur. sampai Johor tidur. Ha, tu masalahnya pula. Kalau lagu jangan cerita. Ha, usahlah tuan-tuan. Benda ni masalah yang kita sama-sama hadapi. Termasuk ustaz, isteri dia pun lebih kurang ke juga. Tengah dia betulkan. Hentak kuat sikit, patah tulang dia. Kalau lembut-lembut sangat, dia libas itu balik. Jadi golongan perempuan pula, dia kena baiki diri dia. Terutama dalam masalah aurat. Sebab kita melihat di luar sana tu, kena tipu dengan busana Muslim satu hal. Eh tak? Dia labelkan pakaian itu pakaian Islam. Padahal ada unsur-unsur tabarut. Ha, ada unsur-unsur tabarut. Jadi baiki benda ni, baiki anak-anak kita, kenduri-kenduri kahwin anak kita, kita kena mulakan satu step. Kita yang akan mulakan supaya generasi seterusnya betul lah. Kita mulakan. Biar yang pahit-pahit tu kita telan. Nikah, dia nak bersanding boleh, bersanding dalam rumah, atas katil dia orang-orang, seorang bawah katil, seorang atas katil pun tak apa. Yang ambil gambar, shoot gambar tu, mahram perempuan tersebut, ambillah gambar, tutup, dah habis bergambar, bersihkan muka, pasien biasa balik, terginju tak ada apa, ha, pergi tunjuk muka dekat orang ramai sebab nak kenal ni lah anak aku yang dah kahwin, supaya tak jadi fitnah. Tu je. Tak perlu ada baling pulut, beras pulut, tak payah. Tak perlu ada renjih-renjih mawan, cucuk-cucuk, lubai hidup orang, tak payah. Buat biasa je. Makan balik. Pengantin pun memang nak kita balik cepat. Dia dah tak tahan. Eh, personal loan tu nak kahwin. Tu dia suruh balik cepat. Wallahu'alam bisawak. Banyak umur kita jumpa akan datang. Nanti lepas main Zuhur, saya ada bawa sijil wakaf untuk Uliam dan Kedah. Dan juga pengurusan Khalidi, tapi saya RM50 dengan RM10. Siapa yang nak buat wakaf, nanti jumpa sahabat saya ni, saudara Yusuf ni, dikit tu ada pada dia. Ataupun nak terus masuk tabung pun, tabung anda belakang pilih. Tak nak masuk pun tak apa. Tidak wajib. InsyaAllah, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siraat al-ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa arhamna ma tabarra baina shaghira wa li jami'i al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innakum wal amr. Allahumma qaddim fi dunya 'ilma ta'wil. Sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.